بسم الله الرحمن الرحيم. إنك أخانا باليمن. هذا باليمن. Apakah jin diwajibkan puasa? Wajib. Wajib puasa. Apa dalilnya? Allah yafarfiq ya akhana falyaman. Naam. Dalilnya ialah ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Sehingga jin mukallaf. Jin itu termasuk makhluk Allah yang terkena beban syariat, sehingga mereka pun juga berkewajiban untuk puasa Ramadan. Allah ibarat fikir akan nafal yaman. Haga. Ini dia taufik. Ada taufik. Terus kaifiyah puasanya jin dengan kaifiyah puasanya manusia sama ataukah berbeda? Sama. Dalilnya apa? Allah ibarat. Sebab agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kada syariat beliau, itu berlaku untuk manusia dan juga berlaku untuk jin. Sehingga kaifiyah puasanya manusia dan kaifiyah puasanya jin itu sama saja, tidak ada perbedaannya. Allah ibarat. Hakada ya khana taufiq. Innaka ya khana baluqman. Apakah jin-jin wanita itu haid? Naam wallahu a'lam. Lagi Muhammad. Rupanya ada yang baru ini, masalah satu ini. Apa beda? Bagaimana ini? Abdullah. Lagi apa lagi, Pak? Wallahu a'lam ya ikhwan. Al-zahir tidak. Sebab yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengeluh kepada beliau ketika haji, hajatul wada, Aisyah ketika itu sedang datang bulan, mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan inna hadza syai'un katabahu Allah Ta'ala ala banati Adam. Naam, inna hadza syai'un katabahu Allah Ta'ala ala banati Adam. Sesungguhnya ini sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk putri-putri Adam. Wa Adam minal ins. Sehingga zahir hadis ini ikhwan fillah na'udzubillah, haid tentang bulan itu hanya untuk banatu Adam. Amam, dan kita belum tahu apakah ada dalil yang menunjukkan bahwasanya wanita-wanita bangsa jin juga demikian. Wallahu a'lam. Hadza huwa dhahir. Tamam? Hakala. Hakala Ibnu Luqman. Na'am. Tahu-tahu Ibnu Luqman pengin nikah sama jin perempuan. Allahu musta'an. Ngerti enggak begitu maunya sama jin perempuan nanti. Allahu musta'an. Terus hukumnya apa menikah sama jin ya Pak Nabi? Khilaf. As-sawab. Nah. Enggak boleh. Enggak bolehnya karena haram atau bagaimana? Ayuh. Al-ashlu lil ikhwan jawaz. Hukum asalnya boleh, tidak ada dalil yang menunjukkan larangannya. Sebab manusia dan jin sama, sama-sama terkena beban syariah. Hukum asalnya tidak mengapa menikah sama jin, hanya saja terlalu banyak mabarat-mabarat, mafsadat-mafsadat yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut, sehingga al-ihtiyat untuk kehati-hatian, wal-aula dan yang lebih layak, tidak menikah dengan jin, untuk menghindarkan diri kita dari kemabaratan-kemabaratan tadi. Wanisa bani Adam kathir, perempuan-perempuan dari kalangan manusia banyak. Tamam? Aywa. Allah ibarat. Baik. Wa indana su'alun kabir. Siapa yang siap menaqasyah? Anta ya Adn. Berkaitan tentang masalah hilal. Kalau di sebuah negara sudah melihat hilal, apakah ru'yahnya mereka ini berlaku untuk negara-negara yang lainnya, ataukah hanya berlaku untuk negara tersebut dan yang tetangga dengan dia? Khilaf. Yang kamu rujukkan yang mana? Dalilnya apa? Matlak masing-masing negara. Artinya masing-masing negara itu punya matlak sendiri-sendiri. Artinya kalau sebuah negara melihat hilal, maka hilal itu khusus untuk negara tadi saja. Enggak berlaku untuk yang lainnya. Dalilnya apa? Pakai dalil dan siap munakasyah. Siapa yang pendapat dengan Adin? Antara apa beda? Sependapat dengan dia? Atau itu punya kaul yang kedua? Sependapat dengan dia? Dalil. Kenapa? Hadisnya Ibn Abbas, Indah Muslim. Riwayatnya Quraib. Yani ketika Quraib Maulid Ibn Abbas diutus oleh beliau radhiyallahu ta'ala anha ke Syam, ke Muawiyah. Istimbatnya dari mana? Yani ketika ditanya sama Quraib, ala taktafi biuriti Muawiyah, apakah enggak cukup dengan ru'ihi Muawiyah? Kemudian dia mengatakan, hakadha amarana Rasulullah SAW. Begitu? Labas. Tidak ada lagi yang lain? Ini aja pas. Baik. Sekarang bagaimana ya Abang Ubaidah? Ada yang mengatakan tentang riwayat ini. Sahih riwayatnya. Namun, dikatakan sama sebagian para ulama, ini ialah ijtihadnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dengan alasan bahwasannya kalimat hakadha amarona Rasulullah SAW, demikianlah, seperti inilah Rasulullah SAW memerintahkan kita. Tamam? Alla nasuma hatta narul hilal au nukmilul iddah. Kita tidak puasa hingga kita melihat hilal atau menyempurnakan bilangan. Katanya para ulama pengertian hakadha isyaratnya ini. Isyarat ini ialah larinya kepada riwayat-riwayat yang lain. Yang disebutkan dalam Sahihain Bukhari Muslim dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah, Ibnu Umar dan yang lainnya. Iyalah idza ra'aitumuhu fa'aftiru fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in kum 'alaikum fa'akmilu 'iddat sya'ban 30. Itu maknanya. Dikembalikan kepada riwayat yang lain tadi. Sehingga tidak ada keterangannya di sini menunjukkan bahwasanya kalau satu orang melihat maka tidak berlaku bagi negara yang lainnya. Jawabannya bagaimana ya Afan apa beda? Tentu ya Adin. Bagaimana jawabannya? Siapa yang pendapat dengan mereka berdua? Anda yang Hanif? Enggak sependapat? Enggak sependapat ya, sudah. Jadi dia siap untuk membela yang dari saya bawakan. Anda yang keluar? Sependapat dengan Adin? Iya. Bagaimana jawabannya? Sudah satu langkah selesai. Allah Ustaz, had apa beda? Piye mandai, piye mandai? Allah Ustaz, harus kuat hujahnya ini. Kalau enggak kuat ini goncang. Yang sependapat dengan mereka berdua? Enggak ada yang berani. Ayo, sehingga antum sekarang membawakan hujah yang kedua. Waktu antara masing-masing negara berbeda-beda, begitu kan? Iya kan? Di sini jam sekian, di negara yang lainnya lain lagi jamnya. Hakata. Tentu disepakati oleh kaum muslimin oleh Allah. Semua orang tahu yang namanya waktu berbeda-beda. Masing-masing negara dari sisi waktu hariannya berbeda-beda. Hakata ya kan apa? Tayyib ya kan apa? Sekarang bagaimana kamu menjawab ucapan sebagian para ulama yang mengatakan? Sekarang apa dalilnya? kamu memisah-misahkan atau membedakan antara masing-masing negara dengan negara yang lain dengan alasan waktu dikaitkan dengan yang namanya puasa. Paham yang saya maksud? Ini kan antum sedang membawakan kenyataan di kalangan kaum muslimin, kenyataan yang ada waktunya berbeda-beda, ya kan? Yang tanyakan sekarang, apa dalilnya? Apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya perbedaannya seperti ini dikaitkan dengan yang namanya puasa? Hal yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada mengatakan bahwasanya matla' itu berbeda-beda. Naam, itu ittifaq ahli hadal fan, dengan kesepakatan yang ahli falak. Yang namanya masing-masing negara itu matla'nya sendiri-sendiri. Pertanyaannya, apa dalilnya menjadikan ikhtilaful matla', perbedaan matla', kaitannya dengan yang namanya puasa? Nah, pakai dalil al-hujjah kitabullah sunnatur rasul. Perkara yang ketiga, sudah selesai. Perkara yang ketiga ya akhwatun. Kalau antum mengatakan ikhtilaful matla', berbeda-beda matla'nya, terus ukuran matla' itu apa? Tahdidnya adalah batasan satu matla' sekian, nanti yang berikutnya sekian, berikutnya sekian, berikutnya sekian. Apa tahdidnya? Menggunakan apa batasannya itu? Apakah satu negara dikatakan satu matla', kemudian negara yang berikutnya matla'nya berbeda, atau bagaimana? Itu lain lagi pembahasannya. Itu pembahasan tentang masalah waktu berbuka. Adapun pembahasan masalah waktu berbuka, masing-masing negara sesuai dengan kondisinya. Ketika tenggelamnya matahari, waktunya berbuka. Selesai. Yang kita bahas sekarang bukan itu. Masalah hilal. Sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab. Kalau kamu mengatakan ikhtilaful matla' itu ya satu negara, pada kenyataannya sekarang ini ada satu negara yang satu pulau. Mana lah? Iya kan? Iya selesai. Ada satu pulau yang namanya Yaman, itu gandeng sama Saudi. Saudi gandeng sama Irak. Irak gandeng sama Iran. Terus bagaimana? Itu enggak dibelah sama apa-apa. Langsung satu pulau itu. Atau kemudian orang yang di ujung Yaman sini, tamam, matla'nya sendiri, kemudian tetangga sebelahnya dikarenakan sudah masuk ke wilayah Saudi sendiri matla'nya, sehingga ketika yang di ujung Saudi di sini dia berpuasa, yang di ujung Yaman sebelahnya enggak berpuasa. Hadis piye? Ya sanad. Apa mungkin seperti itu? Hah? Nah, makanya sekarang apa bobotnya? Batasannya apa yang mengatakan satu matla', satu matla', satu matla'? Apa bobotnya? Hah? Hah? Persamaannya waktu. Dalilnya mana mengatakan apa namanya bobot matla' seperti itu? Allah musta'an. Sekian banyak argumentasi tidak bisa dijawab sama akhwanatun. Ada semuanya la dalila alaih. Ma baqiya illa hadza. Darinya Abu Ubaidah ada. Jawab ya kepada Abu Ubaidah. Ayo, ada hujjah mereka yang paling kuat, hadisnya Ibn Abbas ada. Inna Muslim. Bagaimana ya kepada Abu Ubaidah? Ketika diterangkan oleh sebagian para ulama tadi itu mengenai hakadha amarana Rasulullah, mereka mengatakan isyarat ini kembalinya kepada riwayat-riwayat yang lainnya. Riwayatnya Ibn Umar, Abu Hurairah dan juga yang lainnya, bahwasanya diperintahkan oleh Rasulullah ialah kita berpuasa ketika melihat hilal, kalau tidak kita menyempurnakannya 30 hari. Hadza huwal amr. Ini yang diperintahkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ditanya, apa kamu enggak cukup dengan ru'yahnya Muawiyah yang di Syam, yang ketika itu satu hari selisihnya, dia mengatakan enggak cukup. Dikatakan sama mereka, hadza ijtihadnya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma wal hujjah fi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya hujjah itu pada perintahnya Nabi tadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iye mantai ya, pokoknya. Geleng-geleng mantai. Iye mantai. Abdul Warid. Kenapa? Iya, musim-musim hilal. Apa namanya di Madinah? Malam Jumat kalau nggak salah. di Syam malam Sabtu melihatnya, iya kan? Atau kebalik, selisih satu hari, selisih. Ditanya sama Quraib, ya Ibn Abbas, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah, apa kamu enggak cukup dengan ru'yahnya Muawiyah saja? Dia mengatakan, hakadha amarna Rasulullah SAW. Ila akhirih, ya kan? Nah, katanya mereka, hakadhanya itu ialah perintah untuk ru'yatul hilal. Kalau enggak kelihatan, diperintahkan untuk menyempurnakan bilangan Syakban 30 hari atau bilangan Ramadan 30 hari. Itu yang diperintahkan. Sehingga klop persis sesuai dengan riwayat Abdullah Ibn Umar dan Abu Hurairah yang lain-lainnya. Enggak ada pertentangan di sini. Artinya tidak ada keterkaitan dengan bab tadi. Semata-mata ijtihad Ibn Abbas saja itu. Penguasa yang mana? Terus? Adapun kaitannya dengan Quraib, lain lagi urusannya. Kalau Quraib, lain lagi urusannya. Quraib sekarang posisinya di Syam. Maka hukumnya dia, hukumnya Ahlul Syam. Atau apa? Ini fatwanya para ulama, fatwanya Lajnah Da'imah dan yang lainnya. Seseorang itu misalkan, dia mulai puasa di Madinah misalkan. Tamam? Kemudian di akhir puasanya dia di Syam. Maka hukum orang ini, hukumnya Ahlul Syam. Bukan hukumnya orang Madinah. Atau mahkum? Bukan itu yang dibahas sekarang ini. Yang dibahas sekarang itu ialah ada. Apakah kemudian rukyah satu ini cukup untuk negara tadi saja ataukah berlaku untuk semuanya? Apa ini? Langkah yang pertama untuk menyesuaikan hadis Ibn Abbas dengan hadis yang lainnya. Perkara yang kedua ialah hadis ini dibawa pada pengertian satu keadaan saja, yaitu ketika seseorang tadi itu berpuasa dengan ru'yah negaranya, Madinah sekarang misalkan ya. Kemudian dia meneruskan puasanya. Di tengah-tengah Ramadan, dia mengetahui ternyata negara yang lainnya sudah melihat sehari sebelumnya. Maka dia istamir, dia teruskan. Dan dia hukumnya sebagaimana hukum negeri yang dia di situ tempatnya. Sebagaimana diterangkan tadi sama Lajnah Da'imah. Dan ini juga yang disebutkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ayo. Gak ada lagi hujah yang lain? Didudukkan dulu argumentasi mukhalif Anda ini. Ya apa? Tambahi lagi. Hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa aftiru. Dua riwayat, maknanya sama. Tidak kamu puasa ketika melihat hilal, dan tidak kamu puasa berbuka puasa Idul Fitri juga ketika melihat hilal. Sama ada. Dua riwayat ini dijadikan sama hujjah oleh kamu berdua. Tamam? Yang mengatakan ikhtilaful mutalib dengan alasan yang dikatakan sumu li ru'yatihi, yang namanya ro'a dan yang namanya orang yang melihat ialah orang yang melihat sendiri dan orang yang di sekitarnya. Sementara yang di jauh-jauh sana enggak dikatakan ro'a ya ro, enggak dikatakan melihat. Begitu kan? Tidak, justru hadis ini khanawidina azakumullah lebih wahir ketika dijadikan hujjah oleh sebagian para ulama yang mengatakan satu matlah. Sekalimah sumu li ru'yatihi khitab am li jami'il muslimin. Hakikat orang lah. Ya kan? Ini pertanyaan umum semua kaum muslimin. Tidak ada Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi li ahli li ahli matlaq kada, tidak ada. Umum riwayatnya sumu li ru'yati. Beliau mengatakan demikian kepada seluruh kaum muslimin. Dan beliau tahu kaum muslimin itu nanti akan menyebar ke seluruh dunia riwayat yang banyak menjelaskan khabar dari beliau sendiri. Kaum muslimin kekuasaannya akan luas mencapai seluruh dunia. Beliau mengatakan sumu li ru'yati, hanya kamu puasa ketika melihat hilal. Wa aftiru li ru'yati, dan juga berbuka puasa ketika melihat hilal. Dan beliau tidak merinci, tidak mengatakan ini untuk ahli matlaq ini saja, negara ini saja yang melihat, oh yang ini jangan. Tidak ada. Khitab am. Sehingga justru riwayat ini lebih zahir, lebih nampak ketika dijadikan hujjah oleh yang mengatakan satu matlam. Aywa, fawada. Piye? Hah? Ya apa? Hakadha ya ikhwan. Allahumma musta'an. Ana syai? Nah, ya apa? Ada tambahan lagi? Hah? Hah? Allahumma musta'an. Naam ya ikhwan. Dalam masalah ini fanabitina azakumullah, ada aqwalun katsira. Pendapat yang sangat banyak. Ada 8 atau lebih pendapat tentang masalah yang satu ini. Dan yang paling kuat ialah 3. Aqwaha thalatha. Yang pertama yang disebutkan sama al-ikhwah billah bertiga tersebut, yang mengatakan bahwasanya masing-masing negara itu punya ru'yah, dan kalau sudah melihat satu negara maka tidak dipergunakan untuk negara yang lain, tapi khusus untuk negara itu saja atau yang dekat dengan mereka. Tamam? Argumentasi yang paling kuat ialah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim tentang kisahnya Quraib tadi. Agar? Wa qaul tsani ialah qaul yang saya bawakan tadi. Yang saya berusaha untuk mengetahui bagaimana argumentasinya mereka ini. Dia mengatakan bahwasanya kalau satu negara sudah melihat, maka berlaku untuk semua negara yang ada di dunia ini. Tamam? Hadahu hujjahnya mereka ialah hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Khitabun 'am. Wa qaulullah ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Para siapa di antara kalian yang menyaksikan Ramadan, maka hendak dia puasa. Hadza khitabun 'am. Semuanya 'am ya ikhwan, riwayat tersebut. Mafhum? Hadza huwa. Wa aidan hadza ya ikhwan, ini lebih memungkinkan untuk menyatukan kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari khilaf di kalangan kaum muslimin. Agaklah ini ta'lil saja, bas ta'lilat saja, tambahan saja. Wa amma hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang disebutkan tadi, itu dijawab dengan jawaban-jawaban yang saya terangkan tadi. Ada yang mengatakan ini ijtihadnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tamam, wal hujjah bukan ijtihadnya beliau, tapi hujjah ialah Al-Qur'an was sunnah. Tamam? Yang kedua, kalimat hakadza amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Rasul memerintahkan kami, isim isyarat ini, kata tunjuknya ini kembali kepada riwayat-riwayat lain yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar, sumu li ru'yatihi wa afdiru ru'yatihi fa in hum 'alaikum faqturu lah atau fa'atminu 'iddata sya'ban 30. Diperintahkan ru'yatul hilal ketika puasa dan juga ketika berbuka puasa, dan kalau mendung diperintahkan untuk menyempurnakan bilangan 30 hari. Dan yang ketiga ialah seperti yang disebutkan dari sama Syekh Al-Albani rahimahullah, ini untuk kasus tertentu saja. Jadi seorang yang berpuasa memulai puasanya dengan ru'yah negaranya di tengah-tengah Ramadan, dia mengetahui bahwasanya negara yang lain sudah mendahuluinya satu hari, maka dia meneruskan dengan ru'yah ahli baladih. Mafhum dengan ru'yah ahli baladih. Ada ihtimalat yang disebutkan oleh para ulama. Qaul yang ketiga ialah yang mengatakan bahwasanya puasa dan Idul Fitri itu bersama dengan penguasa. Kalau penguasa mengatakan puasa, puasa. Penguasa mengatakan id, id. Hadza huwa. Tamam? Al-qaul awal yang mengatakan ikhtilaf al-mutali', itu pendapat sebagian para ulama. Qaul yang kedua yang mengatakan satu matlah, ada qaul jumhur. Yang ketiga yang mengatakan tergantung penguasa ialah qaulnya Abdul Aziz Ibnu Al-Majishun. Ibnu Al-Majishun min al-Malikiyah, dari kalangan mazhab Maliki. Dan qaulnya Ibnu Al-Majishun ya ikhwan dikatakan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa 'alaihi al-'amalu al-yawm. Sekarang ini yang diamalkan oleh kaum muslimin dan juga oleh para ulama. Wa 'alaihi al-'amalu al-yawm. Dan yang terakhir inilah yang dinasihatkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa hagala. Yang dinasihatkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, wa hagala. Yang dinasihatkan oleh Lajnah Daimah, wa hagala. Yang dinasihatkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, hafizahullahu taala wa syafah. Wa hagala ayyuhal akharun, mereka semuanya menasihatkan supaya kaum muslimin ketika berpuasa dan ketika Idul Fitri bersama dengan penguasanya. Padahal Syekhul Utsaimin itu menguatkan qaul yang pertama, yang beda matlak. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menguatkan satu matlak. Paham? Walaupun demikian, semuanya menasihatkan qaul yang ketiga ini. Menasihatkan qaul yang ketiga. Paham? Secara adillah ya ikhwan, secara dalil wadhih jali as-shawab ma'al jumhur. Tamam? Satu matlak ya ikhwan. Satu matlak, tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan-perbedaan seperti itu. Paham? Adapun amal yaum yang harus kita laksanakan sekarang ini ikhwan fillah azakumullah, iyalah kita menasihatkan kepada para penguasa supaya mereka melakukan yang namanya ru'yatul hilal. Tamam? Kalau kelihatan, maka mereka memerintahkan kaum muslimin di wilayahnya untuk berpuasa. Tamam? Kalau tidak, maka mereka mencari khabar, para penguasa ini mencari berita di negara-negara yang lain sekiranya melihat atau tidak. Kalau melihat, maka segera dia menyampaikan kepada masyarakatnya untuk segera puasa dengan ru'yah ahli baladin akhar. Tamam? Kalau tidak kelihatan juga, maka segera memerintahkan masyarakatnya untuk ikmalul iddah, menyempurnakan bilangan 30 hari. Wa bihadza, dengan cara seperti ini fana fitin azakumullah, maka akan hilang yang namanya ikhtilaf di kalangan kaum muslimin tentang satu Ramadan dan tentang satu Syawal. Selesai urusannya. Nah, dengan cara demikian, maka semua kaum muslimin di satu dunia akan satu Ramadannya dan satu pula Syawalnya. Itu dimulai dari masing-masing negara dan juga dimulai dari masing-masing masyarakatnya, masing-masing kaum muslimin itu berpuasa dan Idul Fitri dengan penguasanya masing-masing. Paham? Agar kena adil. Hah? Aywa. Wallahu taala alama bis-shawab. Qala rahimahullahu taala bab al-jihad min al-iman. Bab jihad termasuk iman. قال حدثنا حرمي ابن حفص البصري قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد البصري قال حدثنا عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي قال حدثنا أبو زرعة ابن عمر ابن جرير معروف dari kunyahnya أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan عن النبي صلى الله عليه وسلم قال meriwayatkan dari Nabi صلى الله عليه وآله وسلم qala, beliau bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala, menyemangati dengan pahala, atau sara'a fil jaza, bergegas segera memberikan pahala, liman kharaja fi sabilih, untuk siapa saja yang keluar dari rumahnya, keluar dalam rangka fi sabilih, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. La yukhrijuhu illa imanun bi. Tidak mengeluarkan dia dari rumahnya untuk berjihad, melainkan karena keimanan kepadaku, kata Allah. Jadi sebab yang mendorong dia untuk berjihad fisabilillah ialah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Watasdiqun birusuli, dan dikarenakan membenarkan para rasulku. Ini niatan jihadnya, beriman kepada Allah dan karena membenarkan para rasulnya. Pahalanya apa ya ikhwan? Ialah an urji'ahu, ialah aku kembalikan dia ke rumahnya. Artinya diselamatkan oleh Allah. Bima nala min ajrin aw ghanimah, dengan membawa pahala yang dia capai atau membawa ghanimah, harta rampasan perang. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan dia berjihad fi sabilillah, pulang dalam keadaan selamat. Pulang dalam keadaan selamat, membawa pahala jihad dan juga membawa ghanimah, harta rampasan perang. Kemungkinan yang kedua, au udkhilahul jannah, atau aku akan masukkan dia ke dalam surga. Ini kalau dia mati syahid dalam medan pertempuran. Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan, walaula an asyqa ala ummati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, ma qa'adtu khalfa sariyatin, aku tidak mau tertinggal duduk di belakang pasukan perang. Artinya, kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan terus ikut berperang dengan semua pasukan. Maknanya fardu ain, ya. Dimanakan dengan fardu ain. Wala wajidtu anni uqtalu fi sabilillah, dan sungguh-sungguh aku suka, kata Rasulullah, saya sangat senang saya terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma uhya, kemudian saya dihidupkan lagi. Terbunuh, dihidupkan lagi. Tsumma uqtal, kemudian terbunuh lagi. Tsumma uhya, kemudian dihidupkan lagi. Tsumma uqtal, kemudian dibunuh lagi, terbunuh lagi. Ya, ini ulang-ulang. Mati, nah, bukan mati, terbunuh. Kemudian dihidupkan lagi. Terbunuh, dihidupkan lagi. Terbunuh terus begitu. Yani karena kecintaan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap amalan jihad fi sabilillah. Masyaallah. Hadis ini kana bidina asakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman, kitab masalah keimanan, ialah dari sisi bahwasanya jihad fi sabilillah itu termasuk amal keimanan. Diambil dari kalimat la yukhrijuhu illa imanun bi. Kata ikhwan, dari sini lafadznya. Tidak mengeluarkan orang tadi dari rumahnya melainkan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani dia berangkat jihad fi sabilillah, menuju ke front pertempuran, melawan orang-orang kafir, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, dunianya, semuanya, itu dalam rangka iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan jihad itu termasuk amal keimanan. Hadza wadhih. Dan yang sering saya ingatkan dan terus diingatkan kepada kaum muslimin, bahwasanya jihad fi sabilillah itu amalan yang sangat mulia, dzirwatu sanamil Islam, termasuk amal yang paling tinggi, yang paling mulia dalam Islam. Namun yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin ialah bahwasanya jihad fi sabilillah yang syar'i itu ialah jihad yang dipimpin oleh seorang penguasa muslim, berjihad di bawah bendera penguasa muslimin, pemerintah kaum muslimin. Dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah pernah mengatakan, al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi. Sesungguhnya imam, penguasa, pemerintah itu ialah tameng. Dia tameng di mana kaum muslimin berperang di baliknya. Berperang di balik tameng tersebut. Yakni kaum muslimin itu berperang di belakang penguasa tadi. Karena penguasa diibaratkan di tameng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nas yang sharih dan sahih, menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya jihad fi sabilillah itu harus dengan kepemimpinan seorang penguasa muslim yang sah, baik dia itu penguasa yang zalim atau penguasa yang adil. Mafhum? Jadi paham insyaallah ya. Kemudian yang kedua, yang namanya jihad yang syar'i ialah jihad melawan orang-orang kafir. Jihad melawan orang-orang kafir, baik itu kaum musyrikin atau ahlul kitab dari kalangan Yahudi atau dari kalangan Nasara. Menunjukkan apa ya, kawan? Menunjukkan kalau perangnya melawan kaum muslimin tidak boleh, kecuali mereka ialah para pemberontak, lain lagi urusannya. Sehingga perangnya itu harus melawan orang-orang kafir. Perkara yang ketiga, perangnya itu ialah di medan jihad, di medan perang, pertempuran. Jadi paham ya? Yaitu melawan orang-orang kafir yang harfi, orang-orang kafir yang betul-betul memerangi kaum muslimin dan bertemu di front pertempuran jihad di sabilillah. Hadza huwa. Kalau kemudian orang kafirnya itu dia masuk ke wilayahnya kaum muslimin, tamam, masuk ke negara kaum muslimin dengan jaminan keamanan pemerintah kaum muslimin, tamam, maka tidak boleh diperangi. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Sebab setiap orang yang kafir yang diberi jaminan keamanan oleh penguasa kaum muslimin, maka kaum muslimin pun semuanya harus memberikan jaminan keamanan kepada dia. Tamam? Tidak boleh dibunuh. Wa hadza masyhurun ma'ruf. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari seorang musyrik. Sedang mencari seorang musyrik. Ketika itu sang musyrik ini bersembunyi di rumahnya Hanik bintu Abdul Muttalib. Hanik bin Abi Talib. Bukan, misalnya Rasul. Misal. Ummu Hanik. Salah ngomong. Maka katanya Ummu Hanik, ya Rasulullah, ana ujiruh. Saya memberikan jaminan keamanan untuk dia. Maka diizinkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Wa ana ujiruhu man tujirina. Dan saya pun memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang yang engkau beri jaminan keamanan, wahai Ummu Hanik. Yani diizinkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai seorang penguasa ketika itu. Maka dibunuh, dibiarkan sama kaum muslimin. Hadza ma'rufun indahum ya ikhwan. Sehingga yang namanya jihad yang syar'i yang demikian ini keadaannya. Mafhum? Sehingga yang sekarang ini khanafitina asakumullah, yang banyak kemudian digembar-gemborkan oleh para pemberontak-pemberontak penguasa, para perusak-perusak bangsa dan negara, yang melakukan teror-teror kepada orang kufar, orang-orang kafir, baik yang Amerikanya ataupun yang Belandanya atau yang Australianya atau yang Inggrisnya atau yang semisalnya, di dalam wilayah kaum muslimin, orang-orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa kaum muslimin, fahadha bukan jihad, laisa minal jihad fi syai, bukan termasuk jihad yang syar'i. Tetapi yang terjadi ialah ifsad, ifsadun fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi ini. Hadahu. Dan jangan sampai dipahami dari ucapan seperti ini kemudian kita membela-bela orang kafir. La, orang-orang kafir kafir, la karamata lahum, gak ada karamahnya sama sekali. Namun untuk sampai pada tingkat menghembuskan nyawa orang kafir hada atau memerangi orang kafir yang tadi, itu harus dengan ketentuan-ketentuan yang syar'i. Tidak bisa dengan hawa nafsu, tidak bisa pula dengan seenak perutnya kita sendiri. Harus dengan cara-cara yang syar'i. Tamam, dengan yang disebutkan tadi beberapa babit, beberapa ketentuan-ketentuan jihad syar'i yang disebutkan oleh para ulama, yang ditunjukkan oleh banyak riwayat dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sini fa nabitina asakumullah, menunjukkan pula kepada kita keutamaan jihad fi sabilillah. Tidak ada yang enggak enak pada jihad. Baik dia terbunuh atau dia masih hidup, semuanya enak. Kalau dia terbunuh dan mati syahid, kalau jihadnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka surga tempatnya. Enak. Iya. Enak. Kalau kemudian dia selamat, dia pulang ke rumah, pulang membawa pahala jihad fi sabilillah yang mulia dan juga mendapatkan ghanimah. Iya, cuma ya yang tadinya rumahnya gubuk reyot, jihad pulang, masya Allah, dapat ghanimah besar, kaya mendadak, ya, langsung dibangun permanen rumahnya, yang tadi gedek langsung berubah menjadi dari beton. Kata Marjan, masya Allah, hakat ghanimah, dapat, terima ya kawan, ma'arufin dahum. Apalagi kalau mendapatkan ghanimah yang satu itu, masya Allah. Yang masih bujangan, tidak usah menikah sudah. Dapat ghanimah dalam bentuk budak wanita, cukup dengan istibra ar-rahim, cukup dengan satu kali haid untuk mensucikan rahimnya, maka bisa digauli sebagai sebagaimana barang-barang biasanya. Bagaimana kamu bisa menaiki unta, menaiki kuda, menaiki himar, bahkan menaiki budak. Nah, dengan syarat istibra rahim harus sekali haid untuk membersihkan rahimnya. Kalau dia hamil maka tidak boleh. Harus ditunggu sampai dia melahirkan. Tamam? Ayo, dapat pahala, dapat dunia lagi. Asyiklah. Masya Allah. Ada keutamaan jihad di situ. Dengan syarat ikhlas karena Allah, karena iman kepada Allah, dan karena membela agama Allah tabaraka wa taala, bukan semata-mata ingin dapat budak. Bukan, tetapi litakuna kalimatullahi al-ulya, dengan tujuan supaya agama Allah yang tinggi, yang menang di atas agama-agama yang lainnya. Ini menunjukkan pula kepada kita ya ikhwan, bahwasanya hukum asal jihad ialah fardu kifayah. Dari kalimat walaula ana syaqqa ala ummati, kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, kata Rasul, menunjukkan hukum asal jihad fi sabilillah itu ialah fardu kifayah dan menjadi fardu ain pada tiga keadaan. Keadaan yang pertama ialah kalau penguasa muslim, pemerintah ini langsung meminta kaum muslimin untuk maju perang, maka semua yang diminta fardu ain atas dia untuk jihad. Ada keadaan yang pertama ya, diperintah langsung sama penguasa muslim. Keadaan yang kedua ialah kalau musuh-musuh Islam, orang-orang kafir telah maju masuk ke wilayah kaum muslimin, menyerang kaum muslimin di wilayah kaum muslimin, maka kaum muslimin yang ada di wilayah itu fardu ain atas dia untuk berjihad fi sabilillah. Paham ya? Misalkan tahu-tahu ada musuh datang menyerang Sidayu, maka orang Sidayu, bahkan se-Indonesia berkewajiban untuk membela saudaranya dan berjihad fi sabilillah melawan orang-orang kafirnya, menyerang kaum muslimin di wilayahnya. Dan yang ketiga ialah, keadaan yang ketiga ialah kalau orang tadi itu berada di tengah-tengah front pertempuran jihad fi sabilillah, fardu ain untuk jihad dan tidak boleh lari terbelit. Ada tiga keadaan yang merubah hukum jihad yang aslinya fardu kifayah menjadi fardu ain. Ada sini pula Ibnu Abdillah menunjukkan kepada kita semangatnya Rasulullah SAW untuk berjihad fi sabilillah. Bayangkan, maunya beliau jihad terbunuh, kemudian hidup lagi, jihad lagi, terbunuh lagi, hidup lagi, jihad lagi, terus begitu. Dikarenakan amalan jihad yang sangat utama di sisi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahul musta'an. Perkara yang berikutnya, hadis juga menunjukkan bahwasanya orang yang mati syahid, yang syahid itu tidak mati, tapi yuktal, terbunuh. Sehingga bahasa yang tepat ialah orang yang terbunuh dalam keadaan syahid. Nah, kata Ikhwan. Nah, ayatnya jelas-jelas. Begitu kan? Begitu kan ayatnya kan? Janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan kami itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup dikasih rezeki di sisi Rabbnya. Sehingga bahasa yang tepat untuk orang-orang yang mati syahid ialah terbunuh, bukan mati. Tamam? Dia terbunuh dan bukan mati. Hadza huwa beberapa faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Allahul musta'an. Dan dihafalkan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya dan masuk pada pembahasan yang berikutnya pada waktu yang lain insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.